Anak-anak yang di depan jangan ngotori karpet lagi ya. Nah, dilihat, saya lihat itu. Siapa yang ngotorin, catat namanya. Jangan ngerobek-ngerobek kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada kajian yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, sisi yang ke-37 dari sisi-sisi yang membedakan antara al-ilm dengan al-mal, ilmu dan harta. Pada sisi yang ke-36 yang kemarin kita sebutkan bahwasanya seorang yang memilih harta akan memberikan konsekuensi dia mencintai al-maut dan benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahayanya seseorang ketika hatinya cenderung terhadap dunia dan terikat dengannya. Akan menyebabkan akhirnya seseorang memiliki sifat ataukah penyakit al-wahn, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap perkara dunia dan benci akan al-maut. Inilah penyakit yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menimpa umat Islam di akhir zaman, sehingga dengan penyakit tersebut akhirnya mereka meninggalkan jihad. Mereka tidak mau berperang melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Alasannya adalah karena al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan benci akan kematian. Inilah di antara dampak buruk dari harta. Berbeda dengan al-ilm, berbeda dengan al-ilm. Seorang ketika dia memiliki ilmu nafi', maka akan mengakibatkan seorang hamba mencintai Allah Azza wa Jalla, cinta pula terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuknya berupa al-jannah. Naam. Dan dia cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting yang perlu untuk kita fahami secara bersama. Karena disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan meninggalnya kalian dalam keadaan memiliki sifat husnul dhan, baik sangka kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul dhan, baik sangka kepada Allah, ini akan bisa diraih oleh seorang hamba di saat-saat waktu perpisahannya dengan dunia dengan al-ilm, dengan ilmu nafi' yang akan membangkitkan perasaan roja, harap yang besar dari dirinya atas janji-janji yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada ahli iman, ahli at-tauhid. Ini pula yang dinasihatkan oleh mereka para ulama, kapan seorang muslim merasakan sakit keras dan mengkhawatirkan akan dirinya, maka hendaklah ia memperbesar sifat ar-raja, harapnya dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Berharap atas rahmat Allah, berharap atas karunia Allah Azza wa Jalla, berharap atas ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan larangan untuk seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan memiliki sifat su'udzan kepada Allah azza wa jalla. Dan ar-raja, rasa harap, akan membangkitkan pada diri seorang hamba adanya perasaan husnudzan, baik sangkanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda kapan seorang tidak memiliki pijakan sandaran al-ilm, apalagi kalau semisal ia terikat dengan dunia, maka ada sebagian mereka yang menolak kematian. Ada sebagian mereka yang berupaya bagaimana caranya agar dia bisa hidup sekian lama merasakan, menikmati apa yang telah diupayakan dari bahagian-bahagian dunia. Nah, padahal betapa banyak Allah ingatkan dalam Al-Quran, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka sesungguhnya kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian bersembunyi di benteng yang demikian kokoh. Berharap ketika dia bersembunyi di benteng tersebut, dia akan bisa selamat dari al-maut. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, waqila man raq, dikatakanlah kepada seorang yang dalam keadaan mengalami sakaratul maut, man raq, siapakah yang bisa mengobatimu? Tidak ada yang bisa mengobati seorang hamba ketika datang ajalnya. Seorang hamba tidak bisa memajukannya, tidak pula bisa mengakhirkannya. Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajalnya, mereka tidak bisa mengakhirkannya walaupun sesaat, tidak pula bisa mengedepankannya. Seluruhnya berjalan dengan kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga betapa pentingnya seorang untuk kemudian dia membekali dirinya dengan ilmu nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Bila harta akan mengakibatkan seorang benci kematian dan benci berjumpa dengan Allah azza wa jalla, ilmu itu sebaliknya menghasung seorang untuk memiliki sifat cinta berjumpa dengan Allah, cinta akan adanya kematian, karena di balik kematian akan meraih keutamaan yang besar yang dijanjikan oleh Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan kepada kita butuhnya masing-masing kita terhadap al-ilm, yang ilmu tersebut akan membimbing seorang mukmin agar terhindar dari sisi-sisi negatif yang dimiliki atau yang terdapat pada harta dunia. Kemudian kita akan masuk pada sisi yang setelahnya, as-sabi' wa salathun, sisi yang ke-37. Kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, anal aghniya yamutu dhikruhum bimautihim. Bahwasanya orang-orang yang kaya, mereka akan mati penyebutannya seiring dengan matinya mereka. Iya kan? Banyak di belakang kita mereka orang-orang yang kaya, namun seiring dengan meninggalnya dirinya, maka mati pula penyebutannya. Tidak ada yang mengenangnya, tidak ada yang mengingatnya, tidak ada yang at-tarahum, mendoakan rahmat kebaikan untuknya, mendoakan ampunan untuknya. Ini ahli ad-dunya demikian. Mereka mati seiring dengan matinya jasadnya. Wal ulama yamutuna wa yabqa dzikruhum. Berbeda dengan mereka para ulama. Para ulama walaupun mereka telah meninggal dunia, namun penyebutan mereka itu kekal, abadi. Masih teringat, ya kan, di benak-benak kita para masyayikh yang telah meninggal dunia. Bahkan masih teringat di benak kita mereka para ulama al-mutaqaddimin, yang terdahulu dari kalangan mereka para salafun as-salih. karya-karya mereka walhamdulillah tersebar. Tidak ada seorang pun yang membacakan karya mereka melainkan mendoakan rahmat kebaikan untuknya. Terkenang jasa mereka, terkenang keutamaan mereka. Inilah keutamaan mereka ahli ilm, akan terkenang dengan kebaikan, teringat dan senantiasa diingat oleh generasi yang hidup setelahnya. Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, mata khuzzanul amwal wa hum ahya, telah mati mereka para penimbun-penimbun harta dalam keadaan mereka itu masih hidup. Dalam keadaan mereka hidup, penimbun-penimbun harta itu hakikatnya mati. Kita tidak mengenal ya kan siapa di daerah ini yang paling kaya. Kita tidak mengenal siapa di negara ini yang paling tersohor akan kekayaannya. Yang terkenal adalah mereka para ulama, para ahli ilm. Di sana ada si fulan min ahli ilm, di sana ada si fulan min ahli ilm. Itu yang kita kenal. Naam. Dalam keadaan betapa banyak mereka orang-orang yang berharta, namun hakikatnya penyebutan mereka itu mati, tidak tersebut dan terdengar. Wal ulama ubaquna ma baqiyad dahru, adapun mereka para ulama itu senantiasa kekal abadi, ma baqiyad dahru, selama masa itu masih ada, selama belum datang hari kiamat. Kitab-kitab mereka senantiasa dibaca, jasa-jasa mereka, nama-nama mereka senantiasa disebut dengan kebaikan, mendoakan at-tarahum, rahmat untuk dirinya, ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Inilah perbedaan yang demikian besar antara ahli ilm dengan ahli al-mal. Bedanya keadaan mereka setelah wafatnya sebagai bertanda bedanya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Afama ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqa man huwa a'ma. Apakah sama antara mereka orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa yang Allah turunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran? Apakah sama orang yang seperti ini dengan mereka orang-orang yang a'ma, yang buta? Perbedaan atau dibedakannya antara ahli ilm dengan mereka orang-orang yang a'ma, yang buta, sebagai dalil demikian besar fadilah keutamaan ilmu tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menghidupkan ahlinya, ahli ilm, walaupun dia telah meninggal dunia. Fa khuzanul amwali ahyaun ka amwat. Mereka para penimbun-penimbun harta hakikatnya adalah seperti halnya seorang yang mati walaupun mereka masih hidup, tidak dikenal. Tidak ada yang mendengarkan dirinya memiliki ini, memiliki itu, ya kan? Seperti seorang yang mati, yang tidak dikenal, tidak dilihat, tidak diketahui sejarahnya. Wal ulama ba'da mautihim amwatun ka ahya, beda dengan mereka para ulama. Meninggalnya mereka sebagaimana seorang yang hidup, artinya senantiasa dikenal. Bila wafatnya mereka ahli ilm itu demikian, nah terus bagaimana hidupnya? Bagaimana hidupnya? Banyak yang mengenalnya, banyak yang mengetahuinya, mengenal keutamaannya. Inilah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Beliau berdoa dan menyampaikan, sungguh Allah Azza wa Jalla menjadikan diriku sebagai mereka orang-orang yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, aynama kunt, dimanapun aku berada, mendatangkan berkah kebaikan dengan apa? mengajarkan al-ilm, mengajarkan kitab Injil yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama persis dengan mereka para ahli al-ilm. Ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh mereka sebagai dalil besarnya keutamaan al-ilm di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thamin wa thalathun, sisi yang ke-38, kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, anna nisbat al-ilmi ila ruhi ka nisbat ar-ruhi ila al-badan. Disandarkannya ilmu ke ruh, ilmu itu ke ruh, adalah seperti halnya disandarkannya ruh ke badan. Warruhu mayitah, dan ruh tersebut hakikatnya sesuatu yang mati. Hayatuha bil ilm, hidupnya ruh adalah dengan ilmu. Kama annal jasada mayitun, sebagaimana jasad tersebut itu mati. Hayatuhu birruh, hidupnya jasad adalah dengan ruh. Bila ruh tersebut itu hidup dengan ilmu dan jasad itu nantinya bisa bergerak, bisa hidup dengan ruh, maka menunjukkan demikian besar peran al-ilm untuk kehidupan seorang hamba di dunia qoblal akhirah. Karena dengan ilmu itulah akhirnya seorang mendapatkan kehidupan yang hakiki, tujuan yang hakiki. Kenapa dia hidup, kenapa dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu bisa dia rasakan, bisa dia jalankan. Itu seluruhnya adalah disebabkan karena al-ilm, karena ilmu yang membimbing dirinya sampai mendapatkan kehidupan yang hakiki di dunia qabla al-akhirah. Fal ghaniyyu bil mali ghayatuhu ay yazida fi hayatil badan, kaya akan harta tujuan akhirnya hanya sekedar menambahkan kehidupan pada badan. Dia bisa ini, ya kan, ketika sakit bisa berobat, bertambah hidupnya. Dia bisa beli ini beli itu untuk membantu kesehatannya, akan bisa menambah hidupnya. Wa ammal ilmu fahuwa hayatul qulubi wal arwah, adapun ilmu adalah sebab hidupnya hati dan ruh. Artinya peran ilmu itu jauh lebih besar. Kalau harta hanya sekedar memberikan nikmat pada jasad, kalau ilmu memberikan kenikmatan pada hati dan ruh, sehingga tentu peran ilmu lebih besar dibandingkan harta. Ini sisi yang ke-38 yang diriwayatkan oleh musannif sebagai dalil adanya perbedaan antara ilmu dengan harta. Wa tasi' wa thalathun, sisi yang ke-39, annal qalba malikul badan, hati itu adalah rajanya badan, yang memerintah badan, yang menggerakkan badan, selayaknya raja yang berkuasa di satu negeri, dia yang mengaturnya, memerintahkan bawahannya dan menentukan seperti apa keadaan negerinya. Badan yang memilikinya, yang memerintahnya adalah hati. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait hati, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, bila baik maka akan baik jasadnya, bila jelek maka akan jelek pula jasadnya. Menunjukkan peran hati pada badan itu demikian besar. Nah, terus yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah apa saja asupan hati, ya kan? Kalau semisal seorang memahami peran hati untuknya demikian besar, maka yang perlu dia perhatikan adalah seperti apa caranya agar dia bisa menghidupkan hatinya, menyehatkan hatinya, membimbing hatinya. Kalau semisal seorang sakit badannya, dia akan mendatangi sekian banyak atiba, para dokter, dia mengeluhkan sakitnya, berupaya bagaimana caranya agar supaya bisa sembuh dari rasa sakit di badannya. Namun ada anggota badan yang sakit, yang terkadang seorang masa bodoh, yang terkadang seorang kurang perhatian, yaitu hatinya. Itu hatinya butuh untuk diberikan asupan gizi, bustu, untuk diperhatikan kesehatannya. Dan ternyata yang menyehatkan hati adalah al-ilm. Yang menumbuhkan hati adalah al-ilm, sehingga menyebabkan akhirnya hatinya tersebut menjadi bersih, yang bersih pula amalan-amalan dari jasadnya. Wal ilmu zinatuhu wa uddatuhu wa maluhu wa bihi qiwamu mulkihi. Dan ilmu adalah perhiasannya, ilmu adalah persiapan yang dimiliki oleh dirinya, ilmu itu adalah hartanya. Wa bihi qiwamu mulkihi, yang dengan ilmu itulah akan tegak kerajaan hati pada badan tersebut. Iya kan? Hati adalah raja yang memerintah badan. Dan perhiasan hati, persiapan hati, demikian pula hartanya hati, yang dibutuhkan oleh hati adalah ilmu, yang dengan ilmu itulah akhirnya akan menjadi sempurna kerajaan hati. Berbeda kalau semisal seorang itu jahil, maka akan menjadi rusaklah kerajaannya, rusaklah akhirnya perbuatan-perbuatannya, sehingga dia akhirnya keadaannya kal an'am bal hum adhal, seperti halnya al-an'am, binatang-binatang ternak, bahkan dia lebih sesat dari mereka. Nah, karena tidak mengetahui arah tujuannya, tidak memahami siapa Rabbnya dan apa haknya, kal an'am yang keinginannya hanya sekedar makan, minum, tidur, mencari makan, bekerja, dan seterusnya, tidak paham terkait untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu huwa markabuhu wa uddatuhu wa jamaluhu, sehingga ilmu ini adalah tunggangannya hati, persiapannya hati, dan indahnya hati. Ini menunjukkan demikian besar peran dan keutamaan ilmu tersebut, yang sebagai pertanda butuhnya seorang mukmin, seorang muslim, bagaimana caranya agar supaya dia bisa memilikinya, untuk bisa menegakkan kerajaan hati tersebut untuk badannya. Naam. Wa ammal malu fa ghayatuhu ay yakuna zinatan wa jamalan lil badani idza anfaqahu fi dzalik. Adapun harta, tujuan akhirnya adalah hanya sekedar perhiasan, hanya sekedar keindahan untuk badan, namun ini apabila engkau belanjakan untuk hal tersebut. Bisa beli baju, ya kan, terlihat gagah, nah, bagus dipandang. Bisa membeli sesuatu yang akhirnya badan tersebut terasa indah, terasa enak dipandang, dia bisa membelinya. Tujuan dari harta adalah untuk itu. Bagaimana caranya agar supaya penampilan badannya tersebut terlihatan wah, ya kan, terlihat disegani, terlihat dipandang oleh masyarakatnya, akhirnya diberikanlah kendaraan, diberikanlah ini sarana-sarana untuk badan. Bila diinfakkan, Wa idza khazanahu wa lam yunfiqhu lam yakun zinatan wa jamala bal naqsan wa wabala. Kalau semisal dia timbun hartanya tidak dia gunakan, maka jadilah hartanya tersebut tidak bisa menghiasi badannya, tidak bisa memperbagus badannya, terlihat fakir, miskin, mengenakan pakaian yang lusuh, tapi ternyata dia memiliki uang yang banyak. Nah, tidak memberikan pengaruh pada badan pemiliknya. Bal naqsan wa wabala, bahkan itu adalah termasuk dari kekurangan dan hakikatnya adalah musibah. Punya nikmat namun dia tidak menggunakannya. Wa minal ma'lumi anna zinatal maliki wa ma bihi qiwamu mulki ajallu wa afdalu min zinati ra'iyatihi wa jamalihim. Dan termasuk perkara yang diketahui oleh kita bersama, bahwasanya perhiasan yang dimiliki oleh seorang raja yang dengannya akhirnya dia bisa menegakkan kerajaannya lebih mulia dan lebih afdol dibandingkan perhiasan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Kalau masyarakat manusia, perhiasan yang mereka prioritaskan hanya sekedar bagaimana caranya rumahnya terlihat mewah, kendaraannya terlihat bagus, penampilannya terlihat menawan, yang berhubungan dengan badan. Berbeda dengan perhiasan yang dimiliki oleh seorang penguasa, seorang raja, memiliki kemuliaan karena dengan itulah ia bisa menegakkan kerajaannya. Ini perbandingan antara raja dengan rakyat. Kalau semisal pada tubuh manusia, maka perbandingan antara badan yang diperintah oleh hati dengan hati sebagai rajanya, ya kan? Kalau perbandingan dalam perkara dunia, penguasa dengan rakyat. Kalau pada badan manusia, ya berarti badan yang diperintah oleh hati dan hati sebagai rajanya, sebagai sesuatu yang memerintahkannya dan menggerakkannya. Tentu perhiasan untuk hati yang memerintahkan badan itu lebih afdol, lebih mulia, lebih layak untuk kita prioritaskan, lebih layak untuk kemudian kita senggangkan waktu kita untuk memilikinya dan meraihnya dibandingkan perhiasan-perhiasan yang hanya menempel pada badan-badan seorang manusia. Nah, faqawamul qalbi bil ilm kama anna qawamal jismi bil ghidha bil ghadha. Maka tegaknya hati, sempurnanya hati adalah dengan ilmu. Ilmu dari Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, merenungi makna-maknanya, memahami isi kandungannya dengan membaca tafsirnya, dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memahami syarah penjelasannya dan demikian pula faedah-faedahnya. Itulah al-ilm. Minal kitab wa minas sunnah, dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama anna qawamal jismi bil ghadha, sebagaimana jasad tersebut akan bisa tegak melakukan sesuatu, semangat di dalam menempuh, mengusahakan sesuatu adalah dengan ghadha, dengan memberikan makanan untuk jasadnya. Kalau orang gak makan, lemes dia, ya kan? Orang memaksakan diri untuk tidak makan sekian hari, maka akan menyebabkan akhirnya lemah dia, lemah dirinya. Karena dengan makan seseorang akan bisa melakukan perkara-perkara yang diinginkan oleh jasadnya. Bila seseorang terlihat memiliki timbangan terbalik terkait hakikat ilmu dengan harta dari sisi yang diuraikan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Di mana kita melihat masih banyak ya kan di tengah-tengah manusia mereka orang-orang yang memprioritaskan kesehatan pada jasmaninya. Memprioritaskan bagaimana jasmaninya tersebut mendapatkan kesehatan, bisa melakukan sesuatu dengan makan, sehingga bekerjalah dia demi bisa makan. Nah, namun terkait kesehatan hati ini terkadang sering melupakannya. Sering melupakannya. Jauh dari ilmu, ini termasuk dari tanda-tanda yang memprihatinkan. Jauh dari menghadiri majalisul ilm, terlebih lagi kalau semisal menganggap majalisul ilm adalah sesuatu yang biasa, tidak ada keutamaan padanya. Ini termasuk dari sesuatu yang lebih memprihatinkan. Justru dengan ilmu itulah hati seorang akan sehat, hati seorang akan sempurna, kerajaan hati itu akan menjadi jaya dan mulia, bisa memerintah jasmaninya. Maka bila demikian, maka asupan untuk hati tentu lebih diprioritaskan. Al-wajhul arba'un, sisi yang ke-40. Annal qadral maqsuda minal mali huwa ma yakfil 'abdu wa yuqimuhu wa yadfa'u daruratahu hatta yatamakkana min qada'i jihazihi. Termasuk dari kadar yang diinginkan dari harta adalah sekedar bagaimana caranya agar bisa mencukupi seorang hamba. Itu kadar tujuan seorang mengejar harta itu kan demikian, agar bisa mencukupi kebutuhan hamba. Wa yuqimuhu wa yadfa'uhu daruratahu, dan agar bisa menegakkan seorang hamba dan bisa menolak kemadharatan itu darinya. Tujuan dia mencari harta adalah dalam perkara-perkara yang tadi disebutkan. Hatta yatamakkana min qada'i jihazi, sehingga memungkinkan baginya untuk menyelesaikan apa saja yang dia persiapkan. Wa min at-tazawwudi li safari ila rabbihi 'azza wa jalla, dan demikian pula dia juga harus mempersiapkan dirinya untuk safar sampai kepada Rabbnya 'azza wa jalla. Sehingga ada dua kepentingan. Dua hajat kebutuhan seseorang di alam dunia, hajat dirinya terhadap harta untuk bisa mencukupi dirinya, menolak darinya kemadharatannya. Atau yang kedua adalah hajat dirinya untuk menambah bekal safarnya menuju Rabbnya Allah Azza wa Jalla sebelum datang kematian menjemputnya. Ada dua perkara yang menjadi keinginan prioritas seorang hamba demikian. Fa idza zada ala dzalik syaghalahu wa qata'ahu min as-safari ila rabbih. Kalau semisal seorang hamba dia memaksakan dirinya untuk lebih menyibukkan agar bisa menambah apa yang dia inginkan dari harta tersebut, bukan dengan kadar yang disebutkan oleh musannif untuk bisa mencukupi kebutuhannya, untuk bisa menolak kemadharatannya, sehingga dia menginginkan harta adalah sesuatu yang lebih, ingin mendapatkan ini. Ketika sudah dia mendapatkannya, muncul lagi keinginan yang lainnya untuk bisa membeli yang ini. Ketika dia sudah mendapatkannya, muncul lagi keinginan yang berikutnya, ingin mendapatkan yang ini, yang lainnya. Terus demikian. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla'a jawfa ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu 'ala man taba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau semisal Ibni Adam tersebut memiliki satu lembah berupa emas, maka pastilah dia menginginkan untuk memiliki lembah yang kedua. Dan tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Ibni Adam tersebut kecuali tanah yang akan menutupi rongga di tubuhnya. Wa yatubu Allahu 'ala man taba, dan Allah Azza wa Jalla akan menerima tobat bagi mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau semisal seorang hamba ketika dia mencari dunia, mencari harta melebihi kadar dari maksud harta tersebut, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, maka tentu akan mengakibatkan ia tersibukkan dengannya, sehingga mengakibatkan akhirnya terputus ia mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia akhirnya melalaikan untuk mendapatkan bekal tersebut. Iya kan? Melalaikan akhiratnya. Rata-rata keadaan seorang demikian, kapan kepentingan dunia lebih dominan di dalam dirinya, maka niscaya akan terkalahkan keinginan dirinya untuk meraih kepentingan akhiratnya. Tidak bisa 50-50 berjalan, setengah untuk akhirat, setengah untuk dunia. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan untuk seorang hamba memiliki dua rongga di dalam tubuhnya, memiliki dua hati di dalam rongga tubuhnya, untuk bisa menampung keinginan yang satu agar tidak melebihi keinginan yang satunya. Nah, hati itu kan satu. Tempat keinginan, tempat memerintahkan badan, tempat di sana bermuara tujuan-tujuan seseorang di dalam melakukan sesuatu adalah hati, hati yang memerintahkan badannya. Nah, artinya apa? Kalau semisal seorang lebih memprioritaskan akhiratnya, maka akan terlalaikan darinya, terugikan darinya dunianya. Sebagaimana kalau semisal seorang memprioritaskan dunianya, maka akan terlalaikan darinya akhiratnya. Tidak bisa berjalan 50 dan 50. 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Di sana ada hadis yang sering didengarkan terlebih dari mereka orang-orang yang memiliki ambisi di dalam mengejar dunia. Mereka berdalil dengan hadis. Kata mereka, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramalah engkau untuk mencari dunia seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Sehingga kalau misal seorang hidup selama-lamanya, dia di dalam mengejar dunia harus maksimal, ya kan? Harus apa? Maksimal, jangan setengah-setengah. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati hari esok. Kalau semisal seorang dikabarkan sama seorang dokter, besok kamu mati, apa yang dia lakukan? Oh, enggak mungkin lah, saya mau jualan dulu mumpung masih sehari. Enggak mungkin itu. Nah, maaf, izinkan saya untuk mendapatkan harta sekian dan sekian, saya mau berfoya-foya. Enggak mungkin. Nah, ia akan berupaya bagaimana caranya agar di detik-detik terakhir tersebut bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan selamat, dengan kebahagiaan, membawa amalan yang terbaik yang bisa dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Akan menangis dia, bertobat siang dan malam, salat tak henti-henti, berzikir enggak putus dari lisannya. Itu kalau misal seorang mengetahui besok dia akan mati. Nah, terus bagaimana akhirnya dia tersibukkan memanfaatkan waktunya untuk mencari dunianya? Enggak mungkin. Sehingga secara makna saja batil. Karena itulah mereka para ahli hadis menyimpulkan hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang maudhu, yang palsu. tidak benar dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Palsu itu merupakan derajat yang paling parah dari lemahnya hadis, ya kan? Kalau lemah masih ada kemungkinan dinaikkan ke tingkatan derajat yang hasan sehingga terkadang naik menjadi sahih li ghairihi dengan adanya hadis-hadis yang lemah lainnya. Tapi kalau palsu ya tidak bisa diamalkan, palsu hadisnya. Tidak benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian. Maka dari itu lihat bagaimana ungkapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim menggambarkan kepada kita demikian besar ternyata peran al-ilm. Akan menyadarkan seorang terkait tujuan sebenarnya dia hidup di alam dunia. Akan mengakibatkan seorang melakukan beragam upaya untuk menambah bekal dirinya sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia sebaliknya akan memutus dirinya dari melakukannya demikian bahkan melalaikan akhiratnya. Wal iyad billah wal iyad billah. Tayyib wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Adapun sisa penjelasan yang ada kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang setelahnya bismillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.